Maka turunlah ayat ini yang menyatakan la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Jangan dekati salat kalau engkau dalam keadaan mabuk, sampai engkau tahu apa yang engkau ucapkan, sampai benar-benar sadar. Ikhwan ibn a'azakumullah, kata Syekh Sa'di, kalimat dekati salat memiliki dua makna. Apakah dekati salat berarti makanus salah, tempat salatnya, berarti masjid. Jangan dekati masjid. Jangan dekati salat, yani jangan dekati tempat salat. Yani masjid, makanus salah huwa al-masjid. Bisa juga bermakna nafsus salah, yani salat itu sendiri. Jangan dekati salat, jangan masuk ke dalam salat. Dan syamil li hadainil ma'nayain. Larangan ini mencakup kedua-duanya. La taqrabu salat, jangan dekati salat, jangan dekati tempat salat, jangan dekati salat, maknanya jangan masuk ke dalam salat. Dua-duanya dilarang. Orang yang mabuk enggak boleh ke masjid. Dengan ayat ini, wala taqrabu salat. Walaupun dia berkata saya mau salat, saya mau salat, jangan, dilarang. Satpam harus menahannya untuk keluar dari masjid. Mengapa? Akan mengganggu, akan mengganggu kaum muslimin. Sampai kapan batasnya? Hatta ta'lamu ma taqulun. Batasnya adalah sampai engkau sadar apa yang kau ucapkan, sampai engkau tahu apa yang kau baca. Ini batasnya, ghayahnya. Kembali ucapan Syekh Sa'di rahimahullah. Kata beliau, hadza syamilun liqurbani mawadhi'is shalah. Ini mencakup mendekati tempat-tempat salat kal masjid, seperti masjid. Fa innahu la yumakkin as-sakran min dukhulih. Maka tidak dibolehkan orang yang mabuk masuk ke masjid. Wa syamilun nafsus shalah, dan mencakup juga inti salat itu sendiri. Artinya jangan salat, jangan masuk ke dalam salat. Fa innahu la yajuzu lis-sakrani shalah wa la ibadah. Orang yang sedang mabuk tidak boleh salat dan enggak boleh ibadah. Ini kerugian besar bagi orang yang sakran, bagi orang yang mabuk, bagi orang yang sudah mabuk karena khamr dan sejenisnya. Tidak boleh sholat, gak boleh ibadah, gak boleh baca Quran, gak boleh zikir. Masya Allah, kering, dijauhkan dari ibadah. Mengapa? Karena sat yakhtalut, akan terjadi kekacauan baca Qurannya, akan terjadi kekacauan dalam zikirnya. Liikhtilati aqlihi wa adami ilmihi, karena tercampurnya otak dia, pikiran dia, wa adami ilmihi, dan karena tidak ada ilmu dengan apa yang dia ucapkan, tidak sadar apa yang dia ucapkan. Wa li hadza haddada ta'ala dzalika wa ghayatuhu ila wujudil ilm. Oleh karena itu diberi batasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan enggak boleh salat? Sampai kapan enggak boleh dekati masjid? Sampai kapan tidak boleh beribadah? Ghayatuhu, batas akhirnya adalah hatta ta'lamu ma taqulun. Ghayatuhu ila wujudil ilmi, batasnya sampai adanya ilmu. Bima yaqul, dengan apa yang dia ucapkan. Ya, ini yang diucapkan oleh sakran tadi, bahwa dia sudah sadar, sudah bisa memahami apa yang dia baca, baru. Wahadil ayah al-karimah mansukhatun bitahrimil khamr mutlaqan. Ayat yang mulia ini telah terbatalkan hukumnya dengan ayat pengharaman khamr. Ikhwan ibn a'azakumullah, bukan larangan mendekati salatnya mansuh, bukan larangan mendekati salatnya yang dimansuhkan, bukan. Tetapi kesan atau mafhum dari ayat ini mansukh. Apa mafhumnya? Pernah kita bahas Bahwa lawannya mafhum apa? Mantuk. Mantuk yang terucap, mafhum yang dipahami. Yang terucap dalam ayat ini adalah kalimat jangan dekati salah. Jangan taqrabu. Mafhumnya dipahami berarti minum khamr boleh. Yang penting jangan di waktu-waktu salat. Itu mafhum namanya. Mafhum. Yang dibatalkan adalah mafhumnya ini. Karena sudah datang pengharaman. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu min amali syaitan. Ridsun min amali syaitan. Fajtanibu. Allah sudah menyatakan bahwa judi, undi, nasib, khamr, semuanya rijis, busuk, termasuk amalan syaitan. Fajtanibu, maka jauhilah, maka haram. Berarti boleh enggak mendekati salat dalam keadaan mabuk, apalagi di luar salat saja. Jauh dari salat sudah haram. Jauh dari salat pun haram, apalagi mendekati salat. Ta'akkadat tahrim, lebih dahsyat lagi haramnya kalau mendekati salat. Mafhum. Kita lihat ucapan Syekh Sa'di rahimahullahu taala. Kata beliau, ayat ini mansukhah, terbatalkan hukumnya dengan tahrimul khamr mutlaqan, dengan diharamkannya khamr secara mutlak. Fi awalil amr, fa innal khamr fi awalil amr kana ghairu muharram. Karena khamr ini, minuman keras yang memabukkan ini, di awal pertama Islam tidak diharamkan. Thumma inna Allah ta'ala 'arada li'ibadihi bitahrimihi biqawlihi yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala 'arada li'ibadihi, menunjukkan kepada hamba-hambanya, bitahrimihi, tentang keharamannya, tetapi masih dengan ta'rid. Arada itu hanya mengesankan, nih khamr itu begini jeleknya, kamu jangan dekati salat kalau mabuk, karena akan kacau, akan begini, akan begitu. Ikhwan ibn a'azakumullah, bagaimana bahasa Allah SWT? Allah katakan yas'alunaka 'anil khamr wal maisir. Qul fihima ithmun kabirun wa manafi'un linnas wa ithmuhuma akbaru min nafi'ihima. Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakan, pada keduanya ada dosa yang besar dan ada manfaat buat manusia. Wa ithmuhuma akbaru min nafi'ihima, tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Apa ini? Ta'rid li tahrim al-khamr. Sudah dibayangkan atau ditunjukkan nih, lihat, khamr itu lebih banyak jeleknya daripada manfaatnya. Pertama, jangan dekati salat kalau engkau dalam keadaan mabuk. Kedua, ingat, khamr itu lebih banyak jeleknya daripada baiknya. Itu kan bisa begini, bisa begitu. Iya, manfaatnya ada, tetapi madaratnya dan keharamannya, dosanya lebih besar lagi. Kalau gitu sepantasnya haram. Iya. Diajarkan oleh Allah agar kita berpikir bahwa ini memang sepantasnya diharamkan. Maka baru turun ayat berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisru wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr maisir, khamr judi, undi nasib, semuanya adalah busuk dari amalan syaitan. Jauhilah. Fajtanibuhu, jauhilah semua itu. Ini tegas haramnya khamr. Ikhwan ibn a'azakumullah, maka begitulah Allah tahrimkan atau Allah haramkan khamr ini dengan bertahap. Tsumma innahu ta'ala nahahum 'anil khamri 'inda hudhuris shalah kama fi hadhihi al-ayah. Thumma innahu ta'ala harramahu 'alal itlaq. Kemudian Allah haramkan secara mutlak. Wa ma'a hadza fa innahu yastaddu tahrimuhu waqta hudhuris shalah. Yang tadinya belum diharamkan, tidak boleh mendekati salat, mendekati tempat salat, mendekati salat itu sendiri tidak boleh kalau dalam keadaan sakral, dalam keadaan mabuk. Bagaimana setelah haram? Dekat dengan salat, dekat dengan masjid atau masuk ke masjid, lebih-lebih lagi asyadda tahriman. Maka dikatakan di sini oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala, yashtaddu tahrimuhu waqta hudhuris shalah, lebih dahsyat lagi haramnya, lebih ditegaskan lagi haramnya di waktu-waktu salat atau dekat waktu salat. Litadammunihi hadhihi al-mafsadatul 'azimah, karena terkandung di dalamnya kerusakan yang besar dan tersia-siakannya ibadah salat. Ba'da husuli maqsud as-salah alladhi huwa ruhuha, karena akan hilang inti dari salat, ruhnya salat. Apa ruhnya salat? Kekhusyuan. Apa yang namanya khusyu'? Hudurul qalb, hadirnya hati ketika salat. Seorang salat tapi hatinya tidak di salat, hatinya di urusan dagang, urusan dunia, urusan ini dan itu, bagaimana hukumnya? Sudah mengurangi kekhusyuan salatnya dan mengurangi nilai salatnya. Apalagi dengan sengaja-sengaja dia rusak akalnya dengan khamr, hilang akalnya, tidak sadar, maka jelas enggak mungkin khusyuk, tidak akan mungkin khusyuk. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti yang hilang justru ruhuha wa lubbuha, intinya salat, wa huwal khusyu', yaitu kekhusyuan, wa hudurul qalb, hadirnya hati. Fa innal khamr yuskir al qalb, karena khamr yuskir, menutup hati. Khamr dari kata khimar, yang artinya tutupan. Karena itulah kerudung disebut dengan khimar, pakai kho ya, bukan pakai ha. Kalau pakai ha tanpa titik, khimar, keledai. Khimar dengan kho itu artinya tutupan. Barakallahu fikum. Maka khamr yusammal khamr li'annahu yukhammir. Khamr dinamakan khamr karena dia menutupi, menutupi akal seseorang, menutupi hati seseorang. Wa yasudu an dzikrillah, berarti jelas menghalangi dia untuk ingat Allah. Menghalangi untuk ingat Allah. Wa anil salah, dan menghalangi salat juga. Barakallahu fikum. Wa yu'khad minal ma'na man udkhul fi shalati fi halin nu'as al mufrad. Diambil dari ayat ini pula secara maknanya. Tadi kita pahami ada mantuk yang terucap, ada mafhum yang terpahami, dan ada makna yang terkandung. Ada makna yang terkandung. Tapi apa yang makna yang terkandung di dalam ayat ini? Ayat larangan mendekati salat dalam keadaan mabuk sampai dia memahami apa yang diucapkan. Terkandung makna bahwa salat harus dalam keadaan sadar. Harus dalam keadaan sadar. Harus dalam keadaan mengerti apa yang dibaca. Harus dia sadar betul kalau dia dalam keadaan salat. Maka dari makna ini diambil larangan-larangan lain walaupun bukan khamr, kalau menjadikan orang tidak bisa memahami apa yang dibaca. Pernah merasakan kantuk yang mufrid, yang dahsyat, yang baca sampai gelambiar, itu pun menghalangi sholat. Artinya tidur dulu seliutan mungkin, baru bisa sholat dengan jelas. Ini yang dimaksud oleh Syekh Sa'di. Kata beliau, yukhad minal ma'na, diambil dari makna ayat ini, man'ud dukhul fis shalah, dilarang untuk masuk dalam salat, fi halatin nu'as, dalam keadaan kantuk yang mufrid, kantuk yang dahsyat. Kalau kantuk yang kamu masih bisa sadar, selesai. Karena ghoyahnya apa tadi? Ghoyahnya adalah kesadaran. Tetapi kalau ngantuk yang sangat, ngapain kamu salat? Kalau tidak tahu apa yang dibaca, ngelambiar. Bahkan kadang-kadang satu rakaat dia enggak tahu ini sudah berapa rakaat. Begitu dia sujud, apakah saya sudah ruku tadi? Ikhwanul na'azakumullah, maka yang demikian seharusnya dia jangan mendekati salat dulu sampai dia hilang rasa kantuknya. Tentunya yang dimaksud kantuk yang mufrid, yang mengganggu, yang berlebihan. Alladzi la yasur sahibuhu bima yaqul wa yaf'al, yang menyebabkan seseorang tidak merasakan apa yang diucapkan, tidak sadar apa yang dibaca, dan tidak sadar apa yang dilakukan. Subhanallah. Pernah seorang mengalami dalam keadaan umrah, perjalanan sekian jam safar sampai ke Mekah jam 2 malam, kemudian tawaf, sa'i dan seterusnya, kemudian dia cukur rambut, tahallul sampai dekat subuh. Begitu salat subuh, bayangkan 24 jam dia enggak tidur. Dia selalu dalam gerakan salatnya terlewat. Dia bangun dari sujudnya, dilihat mereka sudah berdiri semua. Ketika dia mulai berdiri takbir, dia ruku, Allahu Akbar. Dia lihat sudah sujud semua. Jadi hilang sesaat kesadarannya. Kok sudah pada sujud? Saya mendengar takbir baru ruku. Berarti ketika mereka takbir ruku, dia masih begitu, masih gak sadar. Begitu terdengar itu takbir untuk sujud, dia baru ruku. Sami Allahu liman hamidah, gak dengar. Rusak sholatnya. Oleh karena itu dikatakan jangan dekati sholat kecuali dalam keadaan ta'lamu ma taqulun, kamu sadar apa yang kau ucapkan. Ikhwan ibn na'azakumullah, yang kedua faedah lain, fihi isyarah ila annahu yanbaghi liman arada shalah an yaqta' anhu kullu syaghilin yushghilu fikrahu. Faedah lain juga dari makna, hendaklah setiap orang yang akan salat, ini isyarat, ayat ini mengisyaratkan bahwa yanbaghi liman arada shalah, semestinya bagi siapa-siapa yang ingin salat, an yaqta'anhu, hendaklah dia putus seluruh apa yang menyibukkan dia dari pikirannya. Hendaklah diputus semua yang mengganggu pikiran dia. Misalnya kadang-kadang ibu-ibu salat nyambi, tahu nyambi ya? Kompor masih nyala. Mudah-mudahan pas saya salam sudah selesai begitu. Allahu Akbar. Yusghil. Mengapa yusghil? Dia gelisah. Jangan-jangan sudah matang. Jangan-jangan belum anu, jangan-jangan sudah gosong, jangan-jangan sudah habis airnya, sudah sat. Tersibukkan pikirannya. Demikian pula barakallahu fikum yang lainnya. Maka sebelum salat matikan kompor, matikan api salat. Khusyuk. Kalau tadi gelisah, apalagi ternyata tercium bau gosong, mungkin dia akan bikin yang sisanya dua rakaat menjadi satu rakaat dengan cepat. Udahlah, witir saja langsung. Kan udah tercium bau gosong. Ini barakallahu fiikum, yushghil fikrahu. Berarti karena Allah katakan hatta ta'lamu ma taqulun, hingga kalian sadar apa yang kalian ucapkan, berarti harus ada hadirul qalbi, harus ada hadirnya hati, sadar. Enggak boleh tersibukkan dengan pikiran-pikiran lain, karena itu akan mengurangi khusyuk. Enggak boleh ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Putuskan. Kalau nyambi masak, matikan dulu kompornya. Kalau dia ingin buang hajat, selesaikan dulu hajatnya. Nanti enggak dapat takbiratul ihram darurat. Daripada engkau mengejar takbiratul ihram tapi gelisah karena menahan al-akhbathain. Kalau ternyata ada sesuatu, selesaikan dulu. Sampai ketika engkau takbiratul ihram masuk ke dalam salat Allahu Akbar, dalam keadaan engkau sudah tidak tersibukkan dengan pikiran-pikiran lain. Ikhwan ibn a'azakumullah, tokonya padahal bukan di Saudi, saking pengen segera melayani pembeli lagi, enggak ditutup, cuma dikasih kain langsung sholat. Bagaimana kira-kira sholatnya? Hilang enggak ya? Ada yang nyuri enggak ya? Ini bukan Saudi, negeri yang aman masya Allah, rawan. Tutup tokonya, kunci, sholat dengan tenang. Barakallahu fikum. Seperti orang yang terburu-buru, kemudian berhentikan mobilnya, mesinnya tidak dimatikan, masuk sholat. Apakah bisa tenang? Masih menyala mobilnya. Aduh, cepat saja sholatnya. Enggak akan bisa khusyuk. Matikan mesinnya, kunci mobilnya, kemudian baru sholat. Wa hakadha barakallahu fikum min hadzal ma'na la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Jangan dekati salat kalau engkau dalam keadaan mabuk sampai engkau sadar apa yang kau ucapkan. Maka dengan ini hadirul qalb atau hudurul qalbi adalah lazim. Hudurul qalb itu harus. Sehingga barakallahu fikum yukhad min hadzal ma'na madza yaqta kullu syaghilin yushghilu fikrahu, memutus seluruh perkara yang akan mengganggu pikirannya. Memutus semua perkara yang akan mengganggu pikirannya. Apa saja contohnya? Kamu dafa'atil akhbathaini, seperti menahan dua yang jelek, menahan buang air kecil atau menahan buang air besar. Enggak akan bisa khusyuk salatnya. Selesaikan hajatnya, selesai. Kemudian datang kembali, sisanya masbuk. Atau tasyawuk li ta'am, keinginan untuk makan. Kadang disebut oleh beberapa ulama dengan kalimat hudur ta'am. Iya kan? Hadirnya makanan. Kalau makanan sudah siap kan, makan dulu baru salat. Jangan sampai kamu salat mikir makan. Ternyata wallahu ta'ala a'lam, yang lebih tepat, wallahu ta'ala alam, yang lebih tepat adalah bukan hudurnya tetapi tasyawuknya. Kalau kamu dalam keadaan kenyang, mau walaupun sudah dihidangkan, sholat. Mengapa? Gak ada hajat. Dia dalam keadaan kenyang dan tidak kepingin. Kecuali kalau kamu lapar, datang makan, hadir sholat atau qomat. Bagaimana? Kamu lapar, sholat, kuyuk-kuyuk itu makanan zen sebetulnya. Saya datang nanti selesai sholat sudah dingin, atau sudah makan sama sebulan, atau dihabisin sama anak-anak, ila akhirnya. Itu juga yushghil. Sehingga dikatakan barakallahu fikum, contoh-contohnya, kaidahnya sudah memutus kullu syughlin atau kullu syaghlin yushghilu fikrahu, memutus semua yang mengganggu pikirannya. Contohnya mudafa'atil akhbathain, tashawuk al-ta'am, wanahuhu. Kama warada fi dhalikal hadis sahih, sebagaimana dibawakan dalam sekian banyak hadis-hadis yang sahih. Kemudian ayatnya mengatakan wala junuban illa abiri sabili. Tidak pula seorang yang junub kecuali kalau cuma lewat. Kecuali kalau cuma lewat. Atofnya kemana? Wala junuban. Ikhwan ibn a'azakumullah. Artinya la taqrabus salah. Masih berkait dengan jangan dekati salat kalau antum sukara, kalau antum mabuk, atau engkau dalam keadaan junub. Ini menguatkan pendapat ulama yang menyatakan seorang yang junub tidak boleh masuk masjid. Karena jangan dekati salat maknanya dua. Jangan dekati tempat salat dan jangan melakukan salat. Dan dua-duanya terkandung dalam larangan ini. Wala junuban, demikian pula kalau junub, jangan salat. Tidak sah salatnya kalau junub. Dan jangan dekati masjid kalau junub illa abiri sabil, kecuali hanya sekedar lewat saja. Kata Syekh Sa'di dalam syarahnya, dalam tafsirnya yang ringkas, aila taqrabus salata halata kauni ahadikum junuban. Jangan dekati salat kalau engkau dalam keadaan junub. Apakah biltiqa al-khitanain ataupun bihurujil ma? Alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Yang paham silakan paham, yang enggak paham silakan enggak paham. Illa fi hadhil hal, kecuali dalam keadaan tertentu. Apa itu? Huwa abiris sabil. Kalau abiris sabil, kalau cuma lewat, aitamurruna fil masjid, melewati masjid, wala tamkutsuna fihi, jangan tinggal atau diam di situ. Hatta taghtasilu, sampai engkau mandi, sampai kalian mandi. Kalau tadi ghayahnya jangan dekati salat, apa ghayahnya? Sampai kalian sadar apa yang kalian ucapkan. Itu ghayahnya. Kalau mabuk, kalau karena junub, apa ghayahnya? Hatta taghtasilu, al-ghusl, sampai mandi. Kalau sudah mandi, selesai larangan tadi. Qala ai fa idza ghtasaltum, kalau kalian sudah mandi, fa huwa ghayatul mana', maka inilah ghayatul mana'. Inilah sebabnya saya terjemahkan tadi ghayahu itu adalah ghayah sesungguhnya. Kemungkinan salah cetak yang pertama tadi disebut ghayahu, ternyata di sini ghayatul mana', artinya batas larangannya sampai mandi. Min qurbanis salah, larangan dari mendekati salat bagi junub sampai mandi. Larangan mendekati salat bagi orang yang mabuk sampai sadar. Fayahillil junubil murur fil masjid faqat, maka orang yang junub hanya boleh lewat saja. Kalau dari sini dia mau ke situ lewat masjid boleh, tapi kalau duduk berdiam tidak boleh. Ini perlu diperhatikan bagi orang yang sedang i'tikaf, sehingga dia harus mandi sampai dia bisa tinggal kembali, duduk kembali di masjid. Ikhwan ibn a'azakumullah, kembali kepada ucapan Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala, wa in kuntum marba, dan kalau kalian sakit, aw ala safarin, atau dalam safar, aw ja'a ahadun minkum minal ghaid, atau dalam keadaan engkau datang dari ghaid, aw lamastumun nisa, atau kalian menyentuh wanita, falam tajidu ma'an, dan kalian tidak mendapati air, fatayammamu sa'idan tayyiba, maka tayammumlah dengan permukaan tanah yang baik. Fa'abahat tayammum lil marba, abahat tayammum lil maridhi mutlaqan. Berarti di sini membolehkan tayammum, yaitu bersuci dengan debu atau permukaan tanah, mutlaqan. Apa maknanya mutlaqan? Mutlaqan yakni ma'a wujudil ma' wa adamil ma'. Mutlaqan, apakah ada air atau tidak ada air, boleh tayammum. Karena alasannya bukan masalah ada dan tidak ada air, alasannya sakit. Ada air pun dia tidak bisa menyentuh air, meriam dia. Maka fatayammamu sa'idan tayyiba. Wal 'illatul marad, karena illatnya adalah sakit. Maka mutlakan apakah ada air atau tidak ada air. Karena illatnya adalah sakit, alasannya adalah sakit, alladhi yashiqqu ma'a isti'malul ma, yang akan susah dia menggunakan air. Berat baginya untuk menggunakan air. Wa kadzalika safar, demikian pula safar. Mutlakan atau tidak mutlakan? Ada air atau tidak ada air? Beda. Kalau tadi sakit, ilatnya adalah sakit, marad, yang dia akan kesusahan, berat kalau terkena air. Bahkan diriwayatkan ruya, ada seseorang yang memaksakan dengan air menyiramkan kepalanya dalam keadaan sakit, dalam keadaan luka besar, menganga, disiram air, meninggal. Sampai dikatakan qataluhu, qataluhu, sungguh mereka membunuhnya, sungguh mereka membunuhnya. Siapa yang memfatwakan tetap harus mandi? Kasihan. Ini fatwa yang berbahaya, fatwa yang menyesatkan. Barakallahu fiikum in shahhat ar-riwayah. Kalau memang sahih riwayat tersebut, wallahu taala a'lam. Shifaul 'ayyis su'an. Sesungguhnya obatnya ketidaktahuan adalah tanya kepada ahlinya. Ikhwan ibn a'azakumullah, kembali kepada pembahasan. Maka kalau sakit ada air tidak ada air, tetap dia tayamum, dan boleh tayamum walaupun ada air karena ilatnya sakit. Tapi bagaimana kalau safar? Au ala safarin, atau kalau yang dalam keadaan safar. Kalau dalam safar, masya Allah, di sebelah sungai yang mengalir jernih, ya wudu, ada air, kenapa harus tayamum? Tetapi disebut safar karena memang madhinnatu adamil ma, madhinnah adamil ma, karena seringkali dalam safar itu kekurangan air. Ada yang airnya cuma sebotol aqua buat minumnya. Kalau dia pakai wudu, dia gak punya air di perjalanan. Apalagi di padang pasir sana, mereka membawa air terbatas hanya untuk minum. Dan sekian banyak kejadian-kejadian orang-orang safar kekurangan air. Taib, sehingga karena madinatu faqdil ma, tempat yang diduga sering kekurangan air, Allah sebutkan pula dengan kalimat au ala safarin, atau jika kalian dalam keadaan safar. Fa idza faqadahu al-musafir, kalau seorang musafir kehabisan air, au wajada ma yata'allaq bihajatihi, atau dia mendapatkan air tetapi hanya berkait dengan yang dia gunakan untuk minum atau hajat-hajatnya saja, min syurbin wa ghairi wa nahwi, untuk minum dan sejenisnya, jazalahu tayammum, boleh baginya tayammum. Atau didatangi waktu salat yang tidak bisa dijamak dengan yang setelahnya dan tidak bisa dijamak dengan yang sebelumnya, di tempat di mana dia tidak bisa mengambil air, di atas kendaraan bis misalnya, dan bukan di bawah kekuasaanmu. Kemudian datang waktu salat fajar, mau dijamak nanti sama duhur, gak bisa. Atau mau dikerjakan sebelumnya, sebelum naik bus, dengan salat isya, gak bisa juga. Berarti bagaimana? Sekarang kamu kerjakan. Airnya dari mana? Tayammum. Au ala safarin, karena safar itu seringkali kesusah air. Barakallahu fikum. Wa kadzalika idza ahdatha al-insan bi baulin aw gha'itin aw mulamasatan nisa. Demikian pula kalau kalian datang dari buang air besar, kalau dia buang air kecil, ahdatsal insanu bi baulin, baul buang air kecil, aw gha'itin atau buang air besar, aw mulamasatan nisa atau menyentuh wanita, fa innahu yubahu lahu tayammum, maka dia boleh tayammum. Kapan? tidak mutlakon hati-hati. Boleh tayamum idza lam yajidil ma. Boleh tayamum kalau tidak mendapatkan air. Boleh tayamum kalau tidak mendapati air. Saya catat kalimat mendapati atau mendapatkan. Falam tajidu ma'an. Mengapa saya catat? Karena penting. Kalimat lam yajid atau lam tajidu, kalian tidak mendapati, itu kalau kalian nyari. Kalau enggak nyari, enggak ada bahasa lam yajidu. Saya tidak dapat air. Nyari aja enggak. Berarti para ulama menyimpulkan harus talabul ma. Harus mencari air. Usaha dulu cari air. Kalau lam yajid al-ma, silakan fatayammamu sa'idan thayyiba. Kalau lam tajidu ma'an fatayammamu. Kalau kalian tidak dapati air, tayammumlah. Maka talabul ma, ikhtiar, berusaha untuk mencari air itu diperintahkan. Min hadhil ayah, dengan ayat ini. Demikian para mufassir, demikian para fuqaha, cerdas mereka. Maka dikatakan oleh Syekh Sa'di di sini rahimahullahu taala, fa innahu yubahu lahu tayammum idza lam yajidil ma'a hadaran wa safaran. Ini sekarang safar ataupun tidak safar. Hadar tidak safar. Safar ya safar. Berarti hadaran wa safaran maknanya apakah dia dalam keadaan safar ataupun dalam keadaan muqim. Kalau tidak dapat air boleh tayammum. Qala kama yadullu ala dhalika umumul ayah, sebagaimana ditunjukkan oleh keumuman ayat ini. Alhasil anna Allah taala abahat tayammum fi halatain. Maka kesimpulannya, alhasil kesimpulannya bahwa Allah Subhanahu wa taala membolehkan tayammum dalam dua keadaan. Pertama halat adamil ma. Pertama kalau tidak ada air. Wahada mutlakan fil hadari was safar. Yang demikian mutlak safar atau tidak safar, kalau tidak dapatkan air tayammum. Yang kedua halatil masyakkah, kalau susah menggunakan air, tidak mampu menggunakan air. Bimaradin wa nahwih, karena sakit dan sejenisnya. Apakah sakitnya meriang yang kalau kena air dia enggak kuat sakitnya, atau luka yang menganga kalau terkena air akan bertambah parah. Maka kalau dalam keadaan seperti ini ada air atau tidak ada air, dia boleh tayamum. Walaupun ada air, na'am. Berarti dua keadaan. Yang satu, kalau tidak dapat air, safar atau tidak safar. Yang kedua, kalau tidak mampu menggunakan air. Kalau tidak mampu menggunakan air, safar atau tidak safar, ada air atau tidak ada air, kalau dia enggak mampu menggunakan air, tayamum. Ikhwan ibn na'azakumullah wa muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kalimat lam yajidu atau lam tajidu falam tajidu ma'an fatayammamu, nanti akan dibahas oleh Syekh Sa'di rahimahullah setelah ini, bahwasanya harus talabul ma, mencari air. Kalau tidak dapat, baru kemudian tayammum. Aulamastumun nisa, menyentuh wanita, terjadi istilah para ulama. Apakah mujarradul lams, apakah hanya menyentuh wanita, maka dia harus berwudu kembali, atau maknanya jama'tumun nisa, jima'. Minal fuqaha man yaqul biqaulil awal, wa minhum man yaqul biqaulil thani. Di antara mereka ada yang mengucapkan kalimat pertama, ada pula yang berpendapat dengan pendapat kedua. Yang berpendapat pertama, catat penting, bukan asal menyentuh kemudian harus dia berwudu. Tidak. Tetapi sentuhan syahwat yang menyebabkan kekhawatiran keluarnya medhi. Maka itu menyentuh wanita sampai seperti itu, istrinya misalnya, maka dia harus berwudu kembali. Barakallahu fikum. Pendapat kedua, tidak, kecuali kalau jama'tum, kalau kalian jima', maka harus mandi. Kalau tidak ada air, tayammum. Berarti tayamum bisa untuk mengganti wudu, bisa untuk mengganti mandi. Naam. Bisa menggantikan wudu, bisa menggantikan mandi. Dia wajib berwudu, enggak ada air, tayamum. Ternyata dia junub, harus mandi, enggak ada air, tayamum juga. Sebagaimana dua sahabat yang pernah kita kisahkan. Masing-masing junub. Subhanallah. Allah takdirkan demikian sebagai pelajaran. Yang satu berpikir harus mandi, maka dia tayamumnya dengan berguling-guling di tanah. Yang satu tayamum seperti biasa. Maka Rasulullah SAW membenarkan yang tayamum seperti biasa. Ayatnya barakallahu fikum yang disebutkan tadi, aula mastumun nisa, telah disebut buang air besar, buang air kecil. Aula mastumun nisa yang tafsirnya jama'tumun nisa, kalau kalian menjima'i wanita, falam tajidu ma'an, tidak mendapatkan air, fatayamamu sa'idan tayyiba, famsahu biwujuhikum wa aydikum, usaplah wajah dan telapak tangan saja. Untuk kedua-duanya, naam, untuk menggantikan wudu ataupun mandi. Kita akan bahas lagi insyaallah pada pertemuan berikutnya. Bismillah taala wallahu taala alam bisawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.